Oke, requestnya sudah dicatat dengan rapi oleh Cak Mo. Iya, tadi sudah ada. Ditunggu yang nyanyi ya. Ada yang nyanyi. Oke, ada yang nyanyi ya. Ada, sudah dikonsep. Apa? Oh, aduh. Betul-betul dimanjakan request dari daratan community. Iya, semuanya dimanjakan kok Cak Mo ya. Si biru daratan community. Lambangnya warna biru itu seger ya, jadi gak panas, betul. Permintaan dari daratan community dan segenap panitia. Sebuah lagu dangdut agak galau mengenang masa lalu buat yang punya mantan-mantan. Jangan ditangisi ya. Dekade tembang 70-an. Oh 70-an ya Cak Mo ya. Udah lahir? Belum. Berarti masih berondong ya. requestnya yang sudah dikonsep rapi oleh Camo sudah saya berikan. Itu request dari saudara si biru si kinyis-kinyis daratan community. Yeah.